الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Syarah Fadhlul Islam. قال المؤلف رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Dari Hudzaifah bin Yamin radhiyallahu anhu berkata, dahulu manusia, para sahabat, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan, yaitu tentunya merupakan manqibah, keutamaan mereka, para sahabat yang semangat di dalam apa? Di dalam kebaikan-kebaikan. Mereka tanyakan berbagai macam perkara-perkara kebaikan. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ayul a'mal khair, ayul a'mal afdol, ayul a'mal ahabbu ilallah, dullani ala amalin, dan seterusnya. Ini para sahabat. Karena nas yas'aluna Rasulullah anil khair, mereka bertanya kepada Rasul tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu, adapun diriku, as'aluhu 'anisyarr, aku justru bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara yang jelek. Ini keistimewaan yang ada pada Hudzaifah ibn al-Yaman, yang kemudian beliau ini dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pemilik rahasia Rasul. Banyak perkara-perkara yang rahasia disampaikan oleh Rasul kepada Hudzaifah bin Yaman saja. Di antaranya adalah asmaul munafiqin, nama-nama orang-orang munafik diberitahukan ya oleh Rasul kepada Hudzaifah bin Yaman. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Hudzaifah. Bahkan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, apakah dirinya termasuk daripada nama-nama munafikin? Maka Hudzaifah menyatakan, adapun kepada engkau ya Amirul Mukminin, maka aku katakan tidak, dan aku tidak akan menyampaikan kepada siapapun selama ini. Artinya ini adalah rahasia, betul-betul rahasia. Kenapa Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul terkait dengan perkara-perkara jelek? Makhafata ayudrikani, karena khawatir perkara-perkara jelek tersebut ya akan aku jumpai. Hal-hal tersebut menjumpai diriku. Kalau itu terjadi, aku menjumpainya, bagaimana aku harus mengatasinya? Maka itu yang aku tanyakan. Seorang penyair menyatakan, "Araftu syarla li syarla kini tawaqqihi, wa man lam ya'rifil khair minasyarr yaqafihi." Aku mengenali kejelekan bukan untuk kejelekan tersebut, tetapi untuk mewaspadainya, berhati-hati darinya. Orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dengan kejelekan, maka dia bisa terjatuh, terjerumus pada kejelekan tersebut. Yakni araftul bid'ah. Misalnya, aku mengenali bid'ah seperti apa, supaya bukan untuk menjalankan bid'ah tersebut, supaya terhindar daripada bid'ah. Orang yang tidak membid'ah ya, dianggap sebagai kebaikan, karena perkara tersebut mirip dengan syariat, dan tidak dikatakan bid'ah kalau tidak mirip dengan syariat ya. Bid'ah adalah amalan-amalan yang dikerjakan dalam rangka taqarrub kepada Allah, itu bid'ah ya. Hanya tidak ditegakkan dari dasar-dasar yang sahih. tidak dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Kalau dari sisi bentuknya adalah kebaikan, amalan-amalan tersebut tidaklah dikatakan bid'ah kecuali seperti ini. Syirik itu juga demikian. Orang yang tidak mengerti dan tidak memahami seperti apa itu kesyirikan bisa terjatuh ke dalam, bisa terseret kepadanya dengan tampilan-tampilan yang itu dibungkus sebagai bentuk melestarikan budaya, adat, tradisi, kebiasaan nenek moyang dan semisalnya. Wallahul musta'an. Taib. Araftu asyarla lisyarlakin litawaqih. Sebagaimana di sini as'aluhu anisyar makhofata an yudrikani. Aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan karena khawatir jangan-jangan kejelekan itu akan aku jumpai dalam keadaan aku tidak mengerti ternyata itu adalah kejelekan, bisa terjerumus. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami dahulu berada dalam masa jahiliyah. Kami dahulu berada dalam kejelekan-kejelekan. Ajaib jahiliyah. Kejelekan-kejelekan tiada tara. Di antara kejelekan yang paling beratnya tentunya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan orang-orang saleh yang meninggal dunia sebagai alat untuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang paling dominan ada orang-orang jahiliyah, Quraisy, menjadikan orang-orang yang sebelumnya adalah orang saleh seperti Lata. Ini kerjanya ya lutus sawi membuat adonan gandum dibagi-bagikan kepada hujjat jamaah haji, haji ala jahiliyah. Ini dianggap orang saleh tentunya, orang baik. Meninggal dunia, maka mereka menganggap ini orang yang dekat dengan Allah. Mereka buat monumennya, buat patungnya, kemudian sebagai bentuk mengenang jasa-jasanya. Kemudian setelah itu dibuatkan sesaji dan sebagainya. Kemudian setelah itu mereka berdoa di sisi daripada patung tersebut kepada Allah. Kemudian setelah itu terus setan sedikit demi sedikit. Akhirnya berdoa bukan lagi kepada Allah, memintanya bukan lagi kepada Allah, kepada si Lata ini. Kalau kita meminta kepada Allah belum tentu kita didengar doanya. Kita ini orang yang banyak dosa, ya harus butuh bantuan yang menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah Lata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beritakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Ucapan mereka haula isyfa'una indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kami, yakni yang menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyaqribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini. Hanya sekedar patung-patung ini adalah simbol orang-orang soleh yang akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, menjadi perantara. Itu adalah kesyirikan ala jahiliyah. Dan Umar bin Khattab juga menyatakan demikian. Yang paling dikhawatirkan adalah orang-orang yang mereka tumbuh di dalam Islam dan tidak mengenal jahiliyah, sehingga mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang dahulu hal itu merupakan perkara-perkara jahiliyah. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair. Wahai Rasul, dahulu kami berada dalam masa jahiliyah, dalam kejelekan, kemudian Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, yakni risalah kenabian. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah kebaikan ini kemudian akan muncul kejelekan? Yakni apakah kemudian nanti jika engkau ya Rasul tidak lagi berada di tengah-tengah kami, kemudian nanti manusia akan berada dalam kejelekan-kejelekan, ataukah akan terpelihara agama ini sampai akhir kehidupan dunia ini? Maka Rasul SAW menyatakan qala na'am, ya ada. Setelah kebaikan ini akan ada kejelekan. Qultu wal ba'da dzalika syarr min khair. Kemudian aku tanya lagi, apakah setelah itu nanti akan ada kebaikan kembali setelah adanya kejelekan-kejelekan? Qala na'am wafihi dahan, iya akan ada lagi kebaikan tetapi padanya terdapat kabut, ada asapnya, tidak lagi segamblang dan secerah sejelas masa Rasulullah. Di masa Rasul SAW hidup, maka segala perkara tidak ada yang samar, hukum perkara semuanya jelas. Taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malam dan siangnya sama, kata beliau. Tidak ada yang tersamarkan. Tetapi kemudian muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya para pembaharu-pembaharu Islam kemudian kembali kepada kebaikan, hanya tidak lagi kembali kepada kebaikan sebagaimana masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fihi dakhon. Qultu wa ma dakhon? Kemudian ditanya sama Hudzaifah, apa itu kabut asap tersebut yang menyelimuti umat setelah kebaikan yang muncul? Qal, beliau menyatakan, qaumun, yakni adanya orang-orang yang yahduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kalian kenali mereka dan kalian ingkari. Engkau akan kenali mereka dan engkau akan mengingkari mereka. Sabda Rasul terhadap Hudzaifah. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Di situ ada ulama-ulama tabi'in, atau kalau semasa atba'u tabi'in ada ulama-ulama besar, ulama-ulama yang membimbing manusia di atas Islam yang sahih. Tetapi ada dakhon, ada asap, di mana di situ ada pemimpin yang mereka melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Nanti di akhir daripada hadis ini akan dijelaskan harus bersikap bagaimana terhadap pemimpin yang demikian. Adanya du'at ila abwaabi jahannam, ini nanti berikutnya lagi. Qultu fa hal ba'da dzalika khair min syarr? Ditanya lagi oleh Hudzaifah, apakah setelah kebaikan tersebut yang ada asapnya tadi, kemudian akan kembali lagi kejelekan, muncul lagi kejelekan? Qala na'am, maka Rasul menyatakan iya. Ini yang paling mengerikan. Na'am fitnatun amya. Fitnah yang betul-betul membutakan. Ini ujian yang sangat berat. Wa du'atun ila abwaabi jahannam, dan para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Para dai-dai jahat, dai-dai penyeru kepada kebinasaan, mengajak umat manusia bukan lagi pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tetapi dengan pemahaman mereka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Mereka tinggalkan petunjuk-petunjuk Rasul. Mereka tinggalkan pemahaman-pemahaman para sahabat dalam masalah agama. Du'atun ila abwaabi jahannam itu tentunya tidak mengajak, wahai kaum muslimin, ayo kemari kalian menuju ke jahannam. Kan bukan begitu. Iya kan? Mereka akan mengajaknya, ini loh Al-Quran, ini loh sunnah. Begini loh yang harusnya. Tapi dengan pemahaman dia. Atau bahkan dia adalah orang-orang yang ingkar kepada sunnah, mengajak kepada Al-Quran semata. Yakfin Al-Quran, indan Al-Quran. Kullu ma wajadna fihi minal haram, haramna wa minal halal, ahlalna. Apa yang kita dapati di dalam Al-Quran, keharaman kita haramkan. Apa yang kita dapati dari keharaman, kehalalan kita halalkan. Kita cukup dengan Al-Quran. Ini du'at ila abwaabi jahannam. Allahul musta'an. Du'at ila abwaabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa saja yang kemudian mengijabainya, maka akan dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka jahannam. Qultu, maka Hudzaifah bin Yaman kembali meminta penjelasan. Aku katakan, fama ta'mur tayyib. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, sibhum lana Wahai Rasul, gambarkan mereka itu kepada kami seperti apa ini, para duat ila abwabi jahannam ini, supaya benar-benar bisa dikenali. Faqal, maka Rasul menyatakan, hum min jildatina, mereka itu dari jenis-jenis kita. Ya, ini dari kalangan muslimin sendiri. Wa yatakallamun bi arsinatina, bahkan berbicara pun dengan bahasa kita. Bukan orang-orang di luar Islam. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam agama itu sendiri. Jadi bahaya mereka itu begitu sangat besar. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kaum muslimin semua sudah sepakat ya. Meskipun sekarang sudah mulai ada orang-orang yang membuat kerancuan. Tidak boleh mengatakan mereka kafir. Mereka juga saudara kita dan sebagainya. Mereka sama-sama agama samawi. Ya. Ini merupakan pengkaburan-pengkaburan. Sesuatu yang sangat jelas sebelumnya bagi orang awam sekalipun, seawam-awamnya tahu mereka adalah non-muslim. Dan non-muslim itu apa? Kafir. Sesuatu yang difahami setiap orang. Tetapi mulai ada pendangkalan-pendangkalan akidah. Mulai ada gerakan-gerakan seperti itu di tengah-tengah umat. Taib. Pada asalnya kaum muslimin tetap mereka paham Nasrani itu bukan Islam, Yahudi juga bukan Islam, Hindu bukan Islam, ya, Buddha bukan Islam. Mereka di luar Islam. Sehingga apapun yang mereka lakukan, kaum muslimin terbentengi karena mereka tahu. Adapun orang-orang ini, du'at ila abwabi jahannam ini, mereka berpakaian dengan pakaian kita, berbicara dengan bahasa kita, bertemu assalamualaikum, bekhair, kef, dan seterusnya. Orang-orang muslimin dengan bahasa kita, ya, ini kalau berbicara terkadang juga keluar Al-Qur'annya, mungkin ayatnya, hadisnya. Karena ini adalah du'at ini, da'i-da'i. Sehingga bahayanya mereka ini begitu sangat besar. Qultu fama ta'muruni in adrokani dhalik. Aku katakan kepada Rasul, apa yang perintahkan kepadaku ya Rasul jika dapati hal tersebut. Artinya ini isyarat-isyarat dari Rasul SAW yang Rasul tahu Hudzaifah ini cerdas. Ya. Beliau radhiyallahu anhu kalau bertemu dengan masa tersebut akan langsung bisa mengenali, oh ini yang dahulu diberitakan oleh Rasul. Fama ta'muruni, apa yang kuperintahkan ya Rasul kalau aku dapati hal tersebut. Qal, beliau menyatakan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, kamu pegangi jama'atul muslimin dan imamnya, berpegang teguh dengan apa yang berada padanya jama'atul muslimin dan imamnya. Ya, ini maksudnya adalah pemerintah yang sah. Ini makna jama'atul muslimin dan imamnya itu maksudnya adalah apa? Pemerintah yang sah, bukan membuat jamaah sendiri yang namanya jamaatul muslimin, bukan. Tetapi berpegang teguh dengan kaum muslimin bersama pemerintahnya, itu maknanya. Kultu, kemudian aku katakan, fa illam yakun lahum jamaah wala imam, kalau tidak ada lagi jamaah tidak imam. Ya, kaum muslimin berada dalam keadaan yang chaos. Tidak lagi ada pemerintah. Kaum muslimin tidak memiliki pemimpin. Kalau seperti itu yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Qal, beliau menyatakan, fa'tazil tilkal firqah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya di sana ada firqah-firqah. Oh, ya kan? Di sana ada orang-orang yang kemudian mengambil pemimpin, membaiat pemimpin sendiri-sendiri. Tetapi jamaatul muslimin tidak ada. Maka Rasul menyatakan, fa'tazil tilkal firqah kullah, tinggalkan seluruh berbagai macam firqah-firqah itu semuanya. Walau anta abdu bi asli syajaratin, walaupun kau harus menggigit akar. Yani walaupun segenting apapun keadaan kamu, walaupun tertindas bagaimanapun dirimu, sampai-sampai keadaanmu itu karena meninggalkan seluruh berbagai macam firqah-firqah yang ada, harus menggigit akar pohon. Hatta yutri kakal maut wa anta ala dhalik, sampai maut menjemputmu dalam keadaan engkau seperti itu. tidak kemudian ya ikut terbawa dengan berbagai macam arus keberadaan, berbagai macam firqah-firqah. Apapun kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah sahihah ala ma nahnu alaih, berada di atas keyakinan tersebut, itu jauh lebih baik. Walaupun mungkin berbagai macam dosa-dosa kita ya kita bawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa akidah sahihah, itu jauh lebih baik bagi kita dibandingkan kemudian ikut terlibat dengan berbagai macam jamaah firqah-firqah yang sesat. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, wazada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan thumma madza. Ini riwayat tidak ada dalam Bukhari, adapun yang tadi riwayat Bukhari Muslim. Kemudian apa? Qal, kemudian setelah itu semua Rasul menyatakan thumma yakhruju dajjal, kemudian keluar dajjal. Dan ini kita berada di akhir-akhir masa yang tidak tahu kita. Bisa jadi dalam waktu-waktu dekat dajjal ini benar-benar sudah akan muncul. Banyak berita-berita yang menunjukkan tanda-tandanya ya. Sudah banyak yang keluar, sudah terlihat keluarnya dajjal. Tsumma yakhruju dajjal, kemudian keluar dajjal. Ma'ahu nahrun wa narun. Bersama dengan dajjal ini ada sungai. Sungai yang sangat jernih, terlihat itu sangat segar kalau dilihat oleh pandangan mata. Dan nar dan api. Jadi dia membawa dua. Dimanapun dia berada, dua perkara ini bersamanya. Kebun atau di sini nahrun ya, disebut apa namanya, sungai, air yang sangat jernih sekali. Setiap orang yang mandi tersebut ya sangat ingin untuk kemudian terjun menikmati daripada kesegaran air tersebut. Kemudian nar, api yang bergejolak, api yang menyala-nyala, bergemuruh suaranya mengerikan. Faman waqa'a fi narih wajaba ajruh wa hutta wizruh. Maka siapa saja yang kemudian dia justru memilih apinya dajjal ini, waqa'a, dia terjatuh pada apinya si dajjal ini. Hanya di saat kemudian dia ya bertemu dengan dajjal, ataupun dajjal datang ke negerinya dia, kemudian mereka semua, banyak manusia yang kemudian terkecoh menjadi pengikutnya dajjal ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapkan pada keadaan tersebut, kemudian kita memilih untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala tersebut, wajaba ajru, wajib mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Wa hutta wizru, dan akan dihapuskan seluruh daripada dosa-dosanya. Ini jalan paling pintas untuk melebur dosa, masuk ke nerakanya dajjal, masuk ke apinya dajjal. Wa man waqa fi nahri wajaba wizru, adapun orang yang kemudian justru terjun ke air sungainya dajjal, wajib untuk mendapatkan dosanya, wa hutta ajruh, dan bahkan digugurkan semua pahalanya. Dalam riwayat yang lain tentang dajjal ini, Rasulullah alaihi wasallam menyuruh kita agar di saat bertemu dengan dajjal dengan keadaannya seperti itu, kita membaca surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi. Itu akan membentengi kita daripada fitnah dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan ciri-ciri yang sangat gamblang. Dajjal ini ada tulisan kafaro pada di antara dua matanya. Rambutnya berindil, matanya satu picek. Ini dajjal. Dan memang tubuhnya besar, tidak sebagaimana tubuh-tubuh manusia pada umumnya. Dia membawa api dan sungai. Maka kita diperintahkan untuk langsung menuju ke ke api yang dibawa oleh dajjal itu. Pejamkan mata, memang suaranya bergemuruh, mengerikan ya. Dan memang panas didekati itu. Tetapi di saat kemudian kita menerjunkan diri kita, maka itu adalah ma'un barid, kata Rasul. sudah tidak usah dilihat, jangan dipandang, terus saja maju terus sampai terjun ke situ. Maka kau akan dapati ma'un bari, ini surga sudah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di saat kemudian terjun ke apinya Dajjal. Qal, kemudian Hudzaifah menyatakan lagi, qultu tsumma madza? Kemudian apa? Qal, tsumma hiya qiyamus saah. Kemudian setelah itu ya tegak hari kiamat. Qala Abu Ali, berkata Abu Aliyah, ta'allamul Islam, pelajarilah oleh kalian Islam. Memang Islam harus dipelajari. Orang-orang yang dari semenjak kecil telah dikenalkan dengan ilmu Islam, mempelajari Islam, membaca Al-Quran, mengenal sunnah Rasulullah, mengenal adhkar, soba wal masa, mengenal berbagai macam funun ilmu, bidang-bidang ilmu di dalam syariat, ilmu hadis, ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tentang ibadah, ilmu akhlak, muamalah, dan seterusnya, ilmu tafsir. Ta'allamu al-Islam. Fa'idha ta'allam tumuhu, jika kalian telah mempelajarinya, mempelajari Islam, bila adillah tentunya dengan dalil-dalilnya tadi, di orang-orang yang semata taklid, bukan muqallid tetapi muttabi, fala targhabu anhu, maka jangan kalian benci terhadapnya. Artinya kita akan dapati nanti perkara-perkara yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, hawa nafsu kita, ya, karena memang demikian hawa nafsu manusia, menginginkan yang enak-enak. Maka jangan engkau membenci syariat tersebut. Wa'alaikum bisyiratil mustaqim, dan wajib atas kalian untuk berpegang dengan jalan yang lurus. Fa'innahul Islam, karena itulah Islam. Wala tanharifu anis syirat yaminan wala shimalan, dan jangan kalian menyimpang daripada syirat, baik ke arah kanan ataupun kiri. Wa'alaikum bisunnati nabiyikum, dan wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian terhadap hawa nafsu ini. Perhatikan ini ucapan Abul Aliyah, ya, seorang tabi'in. Berarti beliau ini berbicara di hadapannya adalah para tabi'in. Terhadap para tabi'in di masa beliau, beliau menasihatkan untuk berpegang teguh dengan Islam, mempelajari Islam, dengan membenci apa yang ada dalam ajaran Islam, dan jangan kalian menyimpang daripada shiratal mustaqim. Kemudian beliau mewanti-wanti, iyyakum wa hadhil ahwa, iyyakum wa hadhil ahwa, hati-hati kalian terhadap hawa nafsu. Kira-kira kalau seandainya Abul Aliyah hidup di masa kita ini bagaimana? Tentu di sana waktu itu sudah ada hawa nafsu banyak, ya. Berbagai macam kesesatan-kesesatan sudah muncul. Tetapi tidak sebanyak zaman kita ini sekarang ini. Maka mu'alif menyatakan di sini kalam Abul Aliyah. Perhatikan di sini ucapan Abul Aliyah rahimahullah. Ta'amal kalam Abul Aliyah hadha. Ma ajallahu wa a'raf zamanih alladhi yuhadzir fihi minal ahwa allati manittaba'aha faqadrahu ba'anil Islam. Alangkah sangat agungnya, alangkah sangat fahamnya dia terhadap keadaan masa tersebut, di mana beliau mentahdir, memperingatkan orang-orang pada masanya, dan itu adalah masa kemasan, masih masa tabi'in, memperingatkan dari bahaya hawa nafsu, yang siapa saja mengikuti hawa nafsu tersebut berarti itu adalah rabbanil Islam, bentuk daripada kebencian dia terhadap Islam. Padahal yang namanya hawa nafsu terkadang itu dibubui, diselimuti, dikemas dengan yakni kalimat-kalimat seolah-olah paling cinta terhadap Islam, cinta Rasul, cinta wali, dan seterusnya. Kalau cinta Rasul, ikuti jalan Rasul. Kalau cinta wali, ikuti apa yang telah dilaksanakan oleh wali-wali tersebut. Bagaimana mereka ikuti sunnah. karena menjaga ketakwaan. Maka Abul Aliyah betul-betul memperingatkan dan memperhatikan di sini. Hati-hati terhadap al-ahwa, hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai daripada ibadah kita bukan apa-apa yang kita semangat padanya, tetapi apa-apa yang sesuai dengan contoh dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsirul Islam bisunnah wal Islam, dan menafsirkan Islam dengan sunnah. Wal Islam wa khaufu ala a'lamit tabi'in, dan kekhawatiran beliau terhadap a'lamit tabi'in, yakni ulama-ulama tabi'in di masanya. Kekhawatiran beliau terhadap a'lam, tidak hanya ulama, ini a'lamnya, orang-orang alimnya dari tabi'in. Wa ulama'ihim, dan terhadap ulama-ulama tabi'in. Minal khurud 'ani sunnah wal kitab, kekhawatirannya jangan sampai mereka itu keluar daripada as-sunnah dan al-kitab. Nasihat ini dari Abu Aliyah, ya tabayyan lak ma'na qawlihi ta'ala, akan sangat jelas bagimu makna daripada firman Allah ta'ala, id qala lahu rabbuhu aslim. Di saat Allah Subhanahu wa taala kepada berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Jadi perkara-perkara yang remeh sampai pun Ibrahim Allah Subhanahu wa taala ya nasihatkan dan wasiatkan untuk aslim, berserah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim menyatakan aslam tuli rabbil alam. Kemudian hal tersebut diwasiatkan kepada anak turunnya. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Ibrahim pun mewasiatkan hal tersebut terhadap, demikian pula Yaqub mewasiatkan kepada putra-putranya, ya bani ya wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian muslim. Aslim, ini makna daripada al-Islam untuk dipelajari. Itu adalah agama semenjak zaman dahulu kala. Agama di Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Inna dina indallahi al-Islam, sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Maka agama Ibrahim Islam, agamanya Nuh juga Islam, agamanya Yusuf Islam, agama Musa Isa juga Islam. Agama para anbiya semuanya adalah Islam. Sebelum kemudian dirubah-rubah oleh umat masing-masing nabi tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidaklah orang-orang yang membenci daripada milah Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi diri sendiri. Karena mereka pada hakikatnya tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itulah agama Ibrahim. Mereka tahu itu. Jadi tata cara yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, tata cara ibadah seperti tawaf ya, ataupun sa'i, itu adalah milahnya Ibrahim. Sungguh aneh seseorang yang menisbatkan diri mereka kepada agama Ibrahim, tetapi mereka membenci daripada ajaran-ajaran Ibrahim. Karena Ibrahim ajarannya adalah tauhid, itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sedangkan mereka justru menganut ajaran yang paling dibenci oleh Ibrahim. Apa itu? Kesyirikan. Di menyatakan Uzair ibnullah, Nasrani mengatakan Isa ibnullah, ya kan? Agama kesyirikan. Sedangkan Ibrahim paling benci terhadap kesyirikan. Wa asbatil usul al-kibar alati hiya aslul usul, dan semisal daripada perkara-perkara pokok yang sangat besar ini, yang itu merupakan aslul usul, pokok dari berbagai macam pokok-pokok yang ada, prinsip daripada prinsip-prinsip yang ada dalam agama. Wa nas anha fi ghaflah, dalam keadaan manusia berada dalam ghaflah, lalai dalam perkara ini, mereka berada dalam kelalaian. Wa bi ma'rifatiha yatabayyan ma'nal ahadits, wa bi ma'rifatiha, ini ma'rifat daripada usul-usul tersebut, dengan mengenalnya akan jelaslah makna daripada hadis-hadis fi hadzal bab wa amsalih, dalam bab ini dan yang semisalnya. Wa amal insan alladhi yaqra'uha wa asbaha, adapun orang yang membaca daripada ayat-ayat ini dan yang semisalnya, wa huwa aminun mutmainnun annaha la tanaluhu wa yadun annaha fi qaumin kanu fabadu afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Adapun orang-orang yang membaca ayat-ayat ini untuk kemudian disuruh agar berislam, ya, dan bahkan setiap khotib dalam mimbar-mimbar Jumat menyatakan, ya, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, setiap kali itu selalu, ya, mereka membacanya tapi tidak paham terhadap apa yang dimaukan, ya, supaya kalian belajar tentang Islam ini, itu maknanya, ya, ta'allamul Islam itu yang dimaukan. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan kalian tidak muslim. Oh, berarti harus belajar Islam. Seperti apa Islam yang benar? Ya. Karena Islam itu status yang bisa gugur. Kalau gugur keislaman seseorang tersebut, dia melakukan perkara-perkara yang menggugurkan keislaman dalam keadaan karena dia meninggalkan ta'allum, meninggalkan belajar, ya, maka tidak ada udzur bagi dia. Adapun seseorang belajar dan belajar tetapi belum sampai padanya ilmu sehingga dia melakukan mungkin perkara-perkara yang dengan itu dia terjatuh dalam hal-hal yang besar, masih diharapkan dia mendapatkan udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya belajar tapi memang belum tahu tentang ini dan saya terjatuh dalam perkara yang saya belum tahu. Ada udzur dia, ya kan? Tetapi orang-orang yang kemudian meninggalkan ta'allum, tidak mau belajar terhadap Islam, merasa sudah aman ini, wahuwa al-mutmain, dia merasa aman, tentram, sudah, saya sudah muslim, sudah bas, seperti itu saja, tidak mau mempelajari agamanya. Annahala tanalu, bahwasannya berbagai macam kesyirikan ataupun pembatal-pembatal itu tidak akan mengenai dia. Wa yadhun annaha fi qaumin kan, dan mereka menyangka bahwasannya mereka berada pada satu kelompok, satu kaum. Ini adalah jamaah kaum ini yang akan nanti alatul masuk dalam surga begitu. Fabadu, maka mereka semua binasa. Afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa taufiqillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.